bermuka manis nih, sumeh. Leres? Bermuka manis sumeh? Leres nggih? Sumeh, sumeh. Boten serem, boten sangar, boten besengut, sumeh. Wa taqbili iya dirrajulis salihi. Ing dalam bab menika ugi An-Nawawi rahimahullah nyebutaken anjuran supados ngambung tangane wong sing saleh. Wa taqbilu iya dirrajulis salih. Lan ngambung tangane wong sing saleh. Cium tangan. Tangane sinten? Ar-rajul as-salih. Wa taqbili waladihi safaqatan. Ing dalam bab menika ugi An-Nawawi rahimahullah nyebutaken anjuran ngambung anake. Ngambung anake. Safaqatan. Safaqah niku sifat lembut, sayang, eman, welas. Wa taqbilu waladihi safaqatan. Nggih, maring anak niki kedah gadhah sifat sayang, eman. Di antara pembuktian emane anak niku di ambung. Wa mu'anaqatil qadimi. Lan bab menika ugi jelasaken mu'anaqah. Mu'anaqah niki saking asli bahasane ngunuk. Ngunuk niku leher. Napa? Cengel, gulu. Mu'anaqah niku rangkulan maknane. Napa? Rangkulan nggih. Nggih rangkulan nyikep. Senes. Nggih. Min al mu'anaqatil qadim rangkulan karo wong sing teka min safarin sekang lelungan. Dadi nek wonten tiyang nembe duki jenengan nyambut tiyang niki ketemu rangkulan ngoten niku. Hah? Lagi sing siji ngrangkul sing siji rangkul nggih rangkulan jenenge kan. Nek ngrangkul kan sepihak. Nggih. Leres mboten rangkulan? Nggih, sami-sami ngoten niku. Mu'anaqah al-qadimi min safarin. Rangkulan utawa ngerangkul wong sing teka sekang lelungan, berarti rangkulan. Wa karahiyatu al-inhina'i. Lan bab menika ugi nyebutaken karahiyatul inhina. Makruh hukume al-inhina. Al-inhina niku napa nggih? Awake niku dindepaken. Bahasa ngriki niku mendek-mendek apa? Munduk-munduk. Munduk-munduk. Dadi ketemu wong pejabat, raja, wong soleh misalnya, kiai, ulama, terus dheweke niku munduk-munduk. Ngormati nggih. Nggih, niki dilarang. Nggih. Niki perkara ingkang dipun larang. Wa karahiyah al-inhina. Senes dewe-dewe nggih. Ngerunduk. Nggih ngerunduk lah. Nggih. Ngerunduk. Biasanya niku wong-wong sing gedean. Nggih. Napa niku pejabat, mungkin niku raja, mungkin niku anak buah raja. Mungkin niku kiai, ustad. Terus tiange niki ngrunduk maring tiang niki. Niki perkara ingkang dipun larang. Nggih. Mboten kangge. Hadirin hadakumullah. Kita tingali pembahasan bab menika lan An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab menika nyebutaken wonten hadis kathah niki ngantos dugi nomor 9. Kita tingali setunggal-setunggal saking hadis-hadis menika lan insyaallah kita tingali penjelasan-penjelasan saking hadis-hadis menika. Al hadisul awal min hadal bab, nggih sedherenge kita ningali hadis-hadis niki. Perlu dipun pahami, napa niku musafahah? Napa niku jabat tangan? Al musafahah hiya al ifdha bi safhatil yad ila safhatil yad. Ini ki definisi bahasa Arab. Nggih, bahasa kula jenengan nek salaman. Jabat tangan, ma'ruf nggih. Ngangge tangan tengen apa tangan kiwe? Hah? Bil yadil yumna. Kadang-kadang loro-loro nek. Tepat mboten loro-loro nek. Hah? Dicoba mangke tingali nggih. Loro-lorone napa siji? Lebih ketem. Napa tiba-tiba lagi kena niki pejabat dadi tangane loro dengan mixing senes mboten kali niku. Coba kita tinggal mangke. Ngangge tangan kalih napa tangan sundal. Hadirin hadirakumullah. Al-musafahah. Al-musafahah. Niki perkara ingkang dipun anjuraken. Jabat tangan niki perkara ingkang dipun anjuraken. Kita tingali pinten-pinten riwayat, pinten-pinten hadis ingkang nyebutaken anjuran al-musafahah. Al-musafahah. Di antara hadis ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab al-musafahah, al-musafahah menika hadis Abu Al-Khattab. Tadi qultu li Anasin, qultu li Anasin aka sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala na'am. Rawahul Bukhari. Hadis saking Abul Khattab. Abul Khattab Qatadah. Qalah pengendikanipun Abul Khattab Qatadah, qultu li Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tau takon maring Anas. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pitakonane ngaten. Akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Napa jabat tangan salaman kebiasaan ingkang dipun lampahi dening sahabat-sahabat Rasulullah? Qatadah tanglet dumateng sinten? Anas bin Malik. Masalah jabat tangan. Akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Napa jabat tangan niku kebiasaane sahabat-sahabat Rasulullah? Jawabane Anas bin Malik, qala na'am. Qala na'am. Jawabane Anas bin Malik, iya. Jadi sahabat kebiasaane nalikane ketemu niku jabat tangan. Al-musafahah. Al-musafahah. Saking riki. Saking hadis menika hadirin hadirakumullah, kita mendet kesimpulan saking riwayat niki, al-musafahah sunnah mustahabbah. Jabat tangan sunnah mustahabbah. Sunnah sing dianjurakan. Wahia adat masru'ah. Niki kebiasaan sing disyariataken. Kebiasaan ingkang dipun syariataken. Wala dharara fiha wala mukhalafah. Perkara sing boten mabarat lan perkara sing boten nyelisih syariat. Bahkan iki sunnah lan disepakati nek niki sunnah. Kapan jabat tangan? Indal liqa. Nalikane ketemu. Kepripun? Nggih, mangke wonten penjelasan apa sasamenipun tiang salat fardu terus dianjuraken supados jabat tangan, salaman? Nggih, wonten keterangan mangke. Nggih, saking riki jelas menawi wonten tiang ingkang tanglet, menawi wonten tiang ingkang tanglet napa jabat tangan niku disyariataken, dianjuraken nalikane ketemu? Jawabane na'am. Leres. Yusannullah. Persis kadosene jawaban Anas bin Malik nalikane dipuntang leti napa jabat tangan iku kebiasaan ingkang dipun lampahi dening para sahabat. Jawabane Anas bin Malik, na'am. Kebiasaan sahabat. Kebiasaane sinten? Sahabat. Wa yusafihuhu bil yadil yumna. Lan salah sining wong nalikane ketemu sedulure, ketemu kancane, niku jabat tangan bil yadil yumna. Bil yadil yumna. Gunakaken tangan tengen. Wallahu alam, kula dereng menangi penjelasan sing tangan loro ngoten. Nggih, niku pengecualian nggih, nek mung tangane kiwe tok nggih apa boleh buat, wong niku tangane mung kiwe nggih, mungkin faktor stroke penyakit nggih, sing bisa niku sing bisa obah sing kiwe. Walalem walaupun niku diniati jane ya tengen ya ning wong kondisine kaya niku, kaya niku, dadi kiwene sing maju nggih. Utawi ngaten nek saged. Nggih. Dibantah njenengan. Tu nek tengene sih. Leres nek tangan tengene teh sih. Seniki sing tau kaken tangan tengene mboten nonton. Pun. Wallah alam. Jabat tangan ngangge tangan loro, wallah alam kula dereng ngerti niku. Sing wonten penjelasan ulama bil yadil yumna. Bil yadil yumna. Wa yusafihuhu bil yadil yumna. Oh, jadi anak pelope nek tangan siji konangan apa? Jadi tangan loro. Napa saking abote? Lebih kupuh. Wallahualam. Kulo dereng menangi penjelasan ulama ingkang nyebutaken tangan loro. Ulama maringi penjelasan bil yadil yumna. Nggih mboten masalah Pak Marti mbok menangi penjelasan ulama sinten? Oh ngeten nggih. Wallah alam mboten saged nggih dalil. Ngeten niku. Perbuatane wong niku mboten saged nggih dalil. Nggih. Nggih. Wallah alam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah nalikane jelasaken jabat tangan niki termasuk perkara ingkang yusannu disyariataken wa yusafihuhu bil yadil yumna. Insyaallah cukup. Wonten landasan penjelasan ulama ingkang nyebutaken tangane siji napa loro? Yumna siji napa loro? Hah? Mboten. Wa yusafihu bil yadaini. Niki. Bil yadil yumna, bil yadil yumna. Mboten bil yadain. Ngoten niku. Mboten. Titul natok set ngeten niku nggih. Nggih, set niku nggih. Napa di tenet-tenet nganti ngembor nggih. Sebagian niku saking kencenge oleh napa niku. Oleh niki nganti ngembor niki sebagian niku. Mungkin nyun sewu sing di salami niku kenang penyakit. Mungkin penyakit secara umum sing nyekel niki olahragawan utawa pekerja keras niku nyekel sedidik niku sing dicekel larang. Nggih, nek wong kena penyakit niku kan kadang-kadang dicekel rikine niku kan sebab napa niku? Refleksine napa-napa. Lara niku. Nggih. Ngerikane biasa-biasa mau ngoten niku. Onten sebagian sing niku. Nggih, wallah alam. Islam niku enggak ada kaidah la dararo wala dirar. Umpamane dengan uli nekem, uli napa niku? Uli nyekel mantep, nggih ampun ngantos bahaya niku. Wallah alam. Sedelah napa suwe napa pripun iki? Oke, kita tinggali penjelasan-penjelasan hadis kaitanipun kalian masalah menika. Wau hadis pertama mbut, kita tinggali hadis yang nomor kali. An Anasin radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman. Lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu nyeritakaken ngaten, nalikane penduduk Yaman sowan maring Nabi. Penduduk Yaman. Nggih, Yaman niku jejer kalian Saudi nggih. Kidule. Nggih, kidul Saudi. Jadi nempel kalian Saudi. Jadi penduduk Yaman niki waktu niku rawuh dugi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, Qad ja'akum ahlul Yaman. Teman-teman wis teka penduduk Yaman. Teman-teman wis teka penduduk Yaman. Qad ja'akum ahlul Yaman. Wahum awwalu man ja'a bil musafahati. Wahum lan penduduk Yaman awwalu man ja'a bil musafaha. Wong sing teka kelawan gawa ajaran musafaha. Ajaran apa? Jabat tangan. Nggih, salaman. Qad ja'akum ahlul Yaman. Wahum awwalu man ja'a bil musafaha. Nah. Wis teka maring kowe kabeh penduduk Yaman. Wahum lan penduduk Yaman awwalu man ja'a bil musafaha. Jadi kebiasaan penduduk Yaman nek teka niku terus napa? Salaman. Teka salaman, teka salaman. Teka jabat tangan, teka jabat tangan. Niki berarti takrir saking Nabi. Jabat tangan. Niki perkara ingkang dipun tetepaken dening sinten? Nabi. Walaupun niki asline niku kebiasaan penduduk Yaman, ananging terus ditetepaken dening sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Saking hadis niki hadirin hadzakumullah. Jelas. Lile. Jabat tangan perkara ingkang dipun tetepaken dening Nabi. Lan dianjuraken nalikane tiang niku nglampahi kesaenan-kesaenan perange-perange ingkang sae, perange-perange ingkang bagus, ingkang apik perlu disebut-sebut. Kebagusan ing penduduk Yaman sing biasa nglakoni apa? Jabat tangan. Niki disebut-sebut dening sinten? Nabi. Nggih, nyebut-nyebut kebagusane wong-wong sing nglakoni kebagusan-kebagusan. Nalikane penduduk Yaman dugi, Rasul alaihi salatu wassalam ngomentari, "Qad ja'akum ahlul Yaman wahum awwalu man ja'a bil musafaha." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam teng mriki nyebut kebagusan sinten? Penduduk Yaman. Nggih. Hadirin hadakumullah. Hadis niki hadis ingkang nomor kalih wau negasaken bilih musafaha jabat tangan niki perkara sunnah, perkara ingkang dipun anjurakan. Hadis ingkang nomor 3, wa anil barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaf tariqa. Rahu Abu Dawud. Okay, hadis niki hasan bi syawahidihi. Hadis saking Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ma min muslimaini, oranana sekang wong muslim loro, yaltaqiyani sing loro-lorone ketemu. Muslim ketemu, nggih, fayatasafahani mongko loro-lorone jabat tangan, loro-lorone salaman, sing niki nyalami sing niki, jabat tangan sing niki, illa ghufira lahu, ora nanalia kejaba, ghufira lahuma, wong loro kowe mau di ngapura dosane, qabla ayyaf tariqa, qabla ayyaf tariqa, sedurunge wong loro kowe mau pisah, sedurunge wong loro kowe mau pisah, ora ana sekang wong muslim loro sing loro-lorone ketemu, loro-lorone salaman jabat tangan kejaba, loro-lorone di ngapura dosane, sedurunge loro-lorone pisah. Terus makanya ditambahi dosa cilik apa dosa gede? Kan ada niku tambahan yang ada niku. Dosa waktu niku, napa dosa sing pun? Dan napa waktu niku dosa? Napa waktu niku napa dosa? Boten waktu niku, dosa sing pun. Sing arep maksudnya. Napa sek wong niki sek jabat tangan sek melakukan ibadah mau ketemu, napa terus maksudnya bar niku ngerasani wong sebab jabat tangan hilang dosane napa pun iki jabat tangan ning langar-langar oh ngoten niku termasuk dosa juga, mumpung dosane di ngapura uli jabat tangan karo langar-langar ndengi wong wadon niku termasuk ya salamat ya. Kan bisa terjadi. Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah limami gampang lah. Dosane tiyang niki sebab jabat tangan di pun gampang mawon limami. Dadi jabat tangan niku di antara fadilah jabat tangan niku mbusuk dosa. Jabat tangan niku min kafaratid dzunub. Di antara amalan ingkang saged ngembusek dosa niku jabat tangan. Lah nek njenengan mangke tanglet niku dosa cilik napa dosa gede? Nggih, kaidah ingkang dipun sebutaken dening para ulama, dosa gede niku kudu tobat. Dene dene dosa cilik cukup utawi saged ijal ngangge jabat tangan, jenengan melampah saking masjid teng saking dalam teng masjid, jenengan wudu, jenengan ngelambai sanes male niku termasuk perkara-perkara ingkang saged busek dosa cilik. Dene dosa gede niku bitobah. Kok ide ngaten? Wah, ngaten nggih. Nggih. Dalam kebutuhan. Nggih, dados hadis sing nomor 3 niki intine, intine hadis niki dados dalil fadilah jabat tangan, salaman. Fadilah jabat tangan niku mbusek. Rusak. Ana wong loro ketemu. Ketemu nggih. Terus jabat tangan, salaman. Selagi ne wong loro niki dereng pisah, dosa-dosane. Nggih nek bolak-balik ketemu. Nggih wong salaman niku sebab wonten sebab ketemu. Nggih, sebab ketemu. Wonten niku. Nah nek njenengan wis ketemu, wis jagong terus salaman. Engko sedelem maning salaman. Niku nggih ngaten niki. Ket kapan niku? Lha nggih. Coba jenengan tingali sing biasane anyaran. Nah, wong riki lingari anyaran. Niku kaya niku. Bola bali jabatan. Anu kula nyuwun ngapunten nggih. Mangke sedelem male. Kula nyuwun ngapunten nggih. Sedalam hal yang jaluk di ngapura dosane. Niki anyaran sing ini. Nih datos ketemu jabat tangan pun. Ini. Mangke ketemu malih kapan? Ngaten nggih. Mangke jabat tangan malih. Mboten wis ketemu mangke sedela jab. Pen dosane ilang sih. Senes ngaten maknane. Mboten ngaten. Nggih. Datos salaman niku idza laqah. Ida laqah nek ketemu nek pun ketemu nggih pun niku lan ulama hadirin hadzakumullah maringi penjelasan sak sampunipun nyebutaken hadis niki wau hadis ingkang nomor pinten 3 nggih ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumu qabla ayatafarraqa. Hadis niki dados dalil fadilati al-musafahati idza laqah. Hadis niki dadi dalil keutamaan ing jabat tangan salaman nalikane ana wong loro ketemu. Wa hadza idza kana laqahu liyatahaddatsa ma'ahu aw ma asbaha dzalik. Anjuran salaman niki wau, jabat tangan niki wau, niki nalikane wong loro ketemu, lan ketemune niku liyata hadda sama'ah. Sing onten tujuan arep ngobrol, arep ngomong-ngomong, utawa sejenise. Amma mujarrad al-mulaqat fisuk, dene wong mung sekedar ketemu teng pasar, ketemu teng pasar. Famakana hadza min hadyin nabi, famakana hadza min hadyis sahabah. Niki mboten klebu petunjuke sahabat, ketemu teng pasar jabat tangan kabeh mboten. Nggih mlebung toko jenengan mulai sikang pojok mriki assalamualaikum jabat tangan, assalamualaikum jabat tangan, assalamualaikum boten. Sing dijabat tangani niki tiang sing jenengan badhe mungkin nonton perlu nonton apa ngobrol apa. Nah mungkin guys layat mungkin salah setunggalipun ustadz dai dugeni majelis, terus assalamualaikum, terus jabat tangan muter ngaten niku. Nggih. Nina teng warung niku mung ketemu karo derek. Salah. Lah nggih memungkinkan salaman-salaman ning boten terus muter kabeh mboten. Nggih, wong sing duwe kepentingan jenengan cedhek napa? Wa ma asbaha dzalik wa. Tekse mboten mboten saben ketemu jabat tangan. Saben ketemu sinten mawon teng pundi mawon? Mboten. Lah kula wonten sing ming madu-madu tok, nggih sepriki nates jabat tangan. Kudu ngemek niki dadak. Niku tuntunane mboten. Kepripun kepripun? Terus jabat tangan. Jabat tangan. Nggih, kan. Terus kira terus ngemek niki. Sing oh sing ngemek jenengan ngene iki. Nggih. Siapa kuwi? Dadane dhewek. Kula ming niru-niru. Wong alam biyen badhe kaya iki sih. Oh nggih, coba coba. Kasih. Nggih, terus. Terus kira kaya sendiri. Kira mboten kula gamam. Umum nggih. Oh, umum ya. Lah wonten malih sing sugahaken batuk niku yo kula nangi. Oh, bar salaman atau niku seneng batuk. Niku ya mboten ngerti dalile. Oh, mboten melu njenengan. Ning nek sing kaya niki melu. Melu nggih. Tetep panjang wong e pengalaman wong e pinter ketone iki. Nggih. Ngaten ya. Iki wong pinter. Ngaten niku ya. Budulan AO kita buat ini senjata ni dan cerita gue tu gudit. Dan ini kon tuntunannya buatan berjabat tangan di mek jenengan ngemek dadan di dewek. Utawa berjabat tangan ngemek cirae. Baduke. Eh, wallah alam. Agama niki ngangge dalil gih. Buatan ngangge perasaan, buatan ngangge angleh, mboten ngangge ketone main, ujarku main, ujare wong-wong nggih main. Alam, nggih. Penjelasan-penjelasan ulama niku wae jabat tangan pun. Mboten terus dimekaken teng dadane, mboten terus ding baduke. Dan mboten tau kula kan biyen niku mboten nggih medu-medu lah nek medu-medu. Nggih umum nggih biasane wong tua-tua sing kaya niki. Nggih jenengan nggih tua nggih. Wong tua itu lagi. Nggih jenengan sing paling sepuh niki Mbah Fadil terus nomor loro jenengan kan? Nggih. Nggih biasane kaya niku nggih. Nggih bar jabat tangan terus di. Wong biyen niku akeh sing ngatas niku. Nggih wallah wangsule teng kaidah agama niki mboten ngangge perasaan, mboten ngangge hawa, mboten ngangge napa ning ngangge dalil. Nek niku wonten dalile diterima. Nek mboten wonten dalile ampun dilakoni. Nggih, kita tinggal di hadirin hadirinakumullah. Dados nek mung sekedar wau ketemu teng pasar. Nggih, niki senes petunjuke sahabat. Ketemu teng pasar jabat tangan, ketemu sanes semali jabat tangan. Yakni idza mararta bin nas fi suq, tegese nalikane jenengan lewat teng pasar, yakfi ayusallima alaihim. Cukup tiang niku uluk salam. Boten napa? Dijabat tangani kabeh. Ngaten niku. Cukup assalamualaikum pun lewat. Assalamualaikum lewat. Kejauhi nek jenengan mungkin badhe mengtengsal sinting toko nggih pancen perlu kali bagule toko niki. Assalamualaikum arep tuku kupluk jabat tangan jenengan. Assalamualaikum jabat tangan jeng tuku jagung. Assalamualaikum jabat tangan arep tuku beras. Niku mawon nek lanang wadon mboten kenging. Oh nek lanang wetu karo adine nggih. Nggih. Tegese niku wong liyang nggih. Nggih. Amun terus kan wonten sunahe jabat tangan. Lanang wadon jabati tangan kabeh. Malah milih sing enom. Wah, gawat nek niku. Jamal tinggal. Nggih. Istilahin apa Pak Rohmat, lumayan apa-apa? Nek ngene rezeki. Oh, napa nggih? Rezeki mana? Lah rezeki wonten kali, halalan napa haroman? Rizkon halalan napa rizkon thayyiban napa rizkon makruhan napa haroman? Napa niku? Rezeki mana mari. Kita tinggali penjelasan salajengipun. Nggih, tetes idza kunta taqifu ilaihi daiman wa tatahaddasa ilaihi bisaihin fasafahu. Nggih, nalikane jeneng duwe kepentingan lah intine. Maring salajengipun wong ketemu jabat tangan. Jabat tangan. Jenengan ajeng tuku jenengan ketemu tiang niki badai ngobrol masalah napa. Lan sanese niku jabat tangan. Kepripun? Transaksi. Bakul sapi karo bakul sapi, bakul ludus karo bakul ludus. Ning nek tuku nasi goreng mboten. Biasane kasus-kasus sing gedhe nggih. Nggih. Tuku tanah. Dadi salaman. Pripun niku? Nggih niki mangke ditinggali teng pembahas teng kitabul buyuk nggih. Nggih. Coba mangke ditinggali teng kitabul buyuk. Ketinggalan wonten penjelasan kaya niki. Nggih. Sebab niki anu nggih, kebiasaan nggih. Walaupun ketemu rembugan apa terus salaman malih. Tanda jadi. Ngaten niki. Nek urung salaman ora sah kaya apa? Kayane napa nggih rasane nggih? Dereng-dereng dadi. Oh, dereng dadi nggih. Walaupun ya wis aku wani dijungi duite ning nek urung jabat tangan urung mantep urung mantep. Wallah alam mungkin ditinggali teng kitabul buyuk masalah niku. Oh niku kaitane mung kalian buyuk kan nggih. Wallah alam nggih. Kita tinggali penjelasan salajengipun summa yambaghi an na'rifa anna ba'dun nas idza sallama minas salati idza kanat fardan safaha akhahu wa ahyanan yaqulu lahu taqabbalallah aw qabul qabul qabul wa hadha minal bid'ah. Nggih, salajengipun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ngemutaken dumateng kita sedaya yang bagi anna arifa syogiane kula jenengan ngerti anna ba'dun nas satemene sebagian menungsa idza sallama minas shalah nalikane uluk salam sekang salat assalamu alaikum idza kanat fardhon nek salate fardhu. Niki sing mlampah nggih teng masyarakat safaha akhah. Safaha akhah. Dheweke sawise salam terus njabat tangani kancane, sedulure. Kiwe tengene sing nang ngarep mengburine. Nek sing mburi ora biasane orang ngelutik-lutik sing nang ngarep mboten nggih. Biasane sing nang ngarep melutik apa madem mburi nggih. Nggih muter ngoten niku. Nggih. Nggih mungkin. Wa ahyanan yaqulu lahu taqabbalallah. Kadang-kadang ditambahi kalimat doa. Taqabbalallah. Semoga-moga Allah nampak. Nggih nampak mungkin salat kita. Main nggih masyaallah nggih. Taqabbalallah doa kandungannya doa utawi qabul qabul qabul semoga moga ditampa wa hadza minal bidah. Ulama maringi penjelasan niki termasuk bidah nggih bidah masyarakat kita apike teng pundi. Oh nggih salamat apike teng pundi taqabbalallah nggih Abi ketemu di kobul kobul nanti kau ke. Fahada minal bidah. Fahada minal bidah. Kau ingat apa? Kok niki termasuk bid'ah? Famakana sahabah yaf'aluna hadza. Sebab sahabat boten nonton sing lakoni kaya niki. Boten nonton sing lakoni kaya niki. Sahabat boten nonton sing lakoni kaya niki. Mulane ulama tegas nyebutaken nek niki perkara napa? Bid'ah. Fa hadza minal bid'ah. Alasan niki termasuk perkara bid'ah sebab kana sahabah maka nasahabah yaf'aluna hadza. Sahabat mboten nglampahi sing ngene iki. Wangsul teng kaidah wau, agama ngangge napa? Ngangge dalil. Mboten mung ngangge hawa. Nggih? Mboten terus sebab dianggap luwes. Mangke nek niku dianggap luwes, sing liyane mboten luwes. Sing ora jabat tangan ora luwes. Mungkin niku dianggap apik. Istihsanat dianggap apik. Lah apa sih salah jabat tangan? Apa mending ditambahi doa taqabbalallah. Kabul kabul kabul. Ku ya ana dalile. Napa dalile? Gong ketemu mboten. Hadis sing wau niku nyebutaken lafadz hadis napa sih? Ma min muslimaini yaltaqiyani. Ketemu. Lah niki wis mau biar wis ketemu ageneng dalan mereka wis ketemu jabat tangan. Nggih, utawa mereka jenengan maju ngarep mereka ketemu jabat tangan, mangke bar salat. Jabat tangan. Dalile teng pundi dalile? Dalile napa? Sing wonten dalile niku wau ma min muslimaini yaltaqiyan. Yaltaqiyan niku maknane napa? Ketemu. Nggih. Ketemu. Lah niki wau pun ketemu pun jagong bareng teng jejere bar salat. Salaman jabat tangan. Fahadha minal bidah. Fahadha minal bidah. Alasane fama kana sahabah yaf'aluna hadza. Sahabat mboten nglakoni sing kaya niki. Wa inna ma yakfi ayu sallimal musalliyu. Cukup wong niku uluk salam an yaminih wa an yasari meng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Terus bar niku zikir. Nggih? Zikir niku ngitung-ngitung. Subhanallah, alhamdulillah, sanese. Lah niki sing kadang-kadang ruwet, agi zikir dijabati tangan. Ilang, ki mau 13 apa 14? Tinteni. Oh nek tinteni nunggu nggih mending. Teniku nggih. Lah nggih. Sing donga. Wonten wong sing donga niki diudik-udik. Lah nggih mikir tekan apa dongane niki? Lah niki sing kadang-kadang berlebihan niki. Saking senenge jabat tangan. Mungkin ngamalaken fadilah-fadilah jabat tangan. Ning mboten umpan papan. Mboten umpan papan. Nggone kapan saate carane. Nggih niki pentingnya ilmu nggih. Pentingnya apa? Ilmu. Dene masalah al-inhina merunduk nggih ngejang malih. Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.